menciptakan hamba-hambanya sampai selesai. Lalu Rahim berkata, "Hadza muqamul a'idh bika min al-qati'ah." Ini adalah muqam, kedudukan orang-orang yang memohon perlindungan kepadamu dari memutus silaturahim. Qala na'am, maka Allah menjawab, "Ya, ama tardaina an asila man wasalaka?" Tidakkah engkau kehendaki aku menyambung orang yang menyambungmu? "Wa aqta'a man qata'aki." "Ama tardaina an asila man wasalaki?" Tidakkah engkau ridha aku menyambung orang yang menyambungmu? "Wa aqta'a man qata'aki." Dan aku memutus orang yang memutusmu. Qalat bala. Maka sang rahim menjawab, "Iya." "Fadhalik qala fadhalika laki." Kemudian Allah berfirman, "Itulah hakmu atau milikmu." Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u in syi'tum." Bacalah jika kalian kehendaki. Yaitu firman Allah azza wa jalla, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Dan apakah kalian jika sekiranya kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan memutus hubungan-hubungan rahim? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Lalu Allah menjadikan telinga atau pendengaran mereka tuli dan menjadikan mata-mata mereka buta. Kaum muslimin, kaum muslimin, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam ayat yang ke-23, ayat yang ke-22 dan ke-23 dari surat Muhammad yang telah dibacakan tadi menunjukkan tentang dosa orang yang memutus silaturahim dan bahwa mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjadikan mata-mata atau pendengaran-pendengaran mereka menjadi tuli. Dan mata atau penglihatan mereka menjadi buta. Di dalam hadis ini tentu banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama di antaranya adalah semua selain Allah adalah makhluk. Apa saja yang selain Allah, jadi bumi dan langit dan seisinya dan yang ada di antara keduanya, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya tidak ada sebelum diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa semua yang ada di alam semesta ini, bahkan alam semesta ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita penekanan akan haramnya memutus silaturahim, memutus hubungan rahim dan berpaling dari menjalin hubungan dengan kerabat dan dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang isti'adah, tentang mohon perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang berlindung pada selain Allah, yang berseru kepada selain Allah, yang meminta kepada selain Allah. Tetapi orang yang beriman, mereka beriman dan mereka berlindung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang memiliki kekuasaan, zat yang memiliki kebesaran, zat yang memiliki kemampuan untuk melindungi hambanya yang memohon perlindungan darinya. Maka tidak sepatutnya seorang muslim minta perlindungan kepada selain Allah. Siapapun orangnya, siapapun makhluk itu, kita tidak dibenarkan meminta perlindungan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah tersebut. Tetapi mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Contohnya adalah di dalam surat An-Nas dan surat Al-Falaq yang kita membaca setiap hari, pagi dan petang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb, Tuhan yang memiliki atau menciptakan ufuk. Kemudian kita juga diperintahkan untuk berlindung pada Allah pada surat yang berikutnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia, yaitu Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan sembahannya manusia itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kaum muslimin, apapun yang kita hadapi dalam berbagai ancaman yang orang-orang mengancam kepada kita atau kepada harta atau yang lainnya, maka berlindunglah kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa untuk melindungi hamba-hambanya. Kemudian bahwa seorang yang senantiasa menyambung hubungan rahimnya, maka dia akan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia selalu menjalin atau menjaga hubungannya dengan kerabatnya. Dan ini merupakan salah satu penyebab turunnya kebaikan, turunnya keberkahan. Karena senantiasa menjalin hubungan rahim dengan kaum kerabat dan orang-orang yang memang harus seorang menjaga hubungan rahim dengannya. Demikian pula hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa memutus silaturahim ini akan mendapatkan ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Akan mendapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu di antara penyebab terjadinya kerusakan. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan di muka bumi ini adalah karena memutus silaturahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga sebagai salah satu bentuk penafsiran Al-Quranul Karim yang sangat tepat, yang sangat benar, yaitu dengan mengambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tafsir suatu ayat. Inilah yang terbaik, inilah yang terkuat, yaitu menafsirkan Al-Quranul Karim dengan sunnah atau dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam faqal. Pernah ada seorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lalu orang itu berkata atau bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, man ahakkun nasi bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku memperlakukannya dengan baik, untuk aku bersahabat dengannya dengan sebaik-baiknya. Siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan demikian? Qal ummuka. Maka dengan spontan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Thumma qala, thumma man? Kemudian orang itu bertanya, kemudian siapa? Yakni, wahai Rasulullah. Qal ummuk. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ibumu. Qala thumma man? Lalu orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Qala ummuk, ibumu. Tukas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala thumma man? Kemudian orang itu bertanya lagi yang keempat kalinya, kemudian siapa? Qal, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abuka, yaitu ayahmu. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat atau redaksi yang lain, ya Rasulullah, orang itu bertanya, wahai Rasulullah, man aku bi husni suhbati, siapa yang paling berhak untuk aku bersahabat dengan baik padanya? Qala ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk, thumma abak, thumma adnak, thumma adnak, thumma adnaka, adnaka. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian orang yang berikutnya dan yang berikutnya yang terdekat hubungan rahim denganmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hak kedua orang tua. Kedua orang tua yang paling pantas, yang paling wajib seorang menjaga hubungan rahimnya dan seorang berbuat kebaikan kepadanya adalah ibu. Karena orang ini bertanya dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu sampai 3 kali, baru kemudian beliau menyebut sang ayah. Nah, ini menunjukkan tentang kewajiban seseorang untuk berbuat baik kepada ibunya. Bukan berarti dia tidak berbuat baik pada ayahnya, tetapi ibu memiliki kewajibannya, seorang anak memiliki kewajiban yang lebih besar di dalam dia mentaati ibunya. Karena Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan 3 kali, ini menunjukkan hak ibu lebih besar. Tetapi tentunya seorang muslim diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya apabila seorang merenungkan tentang bagaimana ibunya ketika mengandungnya dalam kandungan yang semakin berat kandungan tersebut, yang otomatis sang ibu semakin lemah, ini tentu akan menjadikan dia mengutamakan cinta kasihnya atau baktinya kepada sang ibu. Demikian pula ketika melahirkan, ibu merasakan betapa sakitnya ketika melahirkan anaknya. Kemudian dia yang merawatnya, dia yang memeliharanya, yang menjaganya, yang menyusuinya. Maka ini semua tentu menyebabkan ibu memiliki hak yang demikian besarnya bagi seorang anak untuk berbakti dan berbuat baik kepadanya. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman, telah kami wasiatkan, yang kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dalam keadaan lemah dan semakin lemah. Ya. Serta menyusuinya hingga menyapih selama 2 tahun. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri Allah atas berbagai nikmatnya dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama tentang pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk bertanya sesuatu yang tidak dipahami. Sesuatu yang kita tidak mengetahuinya, seyogyanya kita bertanya. Bertanya kepada orang yang berilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, beliaulah sebagai tempat bertanya para sahabat. Karena beliaulah orang yang paling alim. Beliaulah Nabi dan Rasul Allah. Wahyu turun kepada beliau. Maka beliau senantiasa didatangi oleh para sahabat untuk ditanya berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Berbagai perkara yang mereka alami atau mereka hadapi. Mereka tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai dalam hal seperti ini pun ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, siapakah manusia? Siapakah orang yang paling patut, yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Untuk aku bersahabat dengan baik kepadanya? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, ibu. Sampai 3 kali jawaban beliau. Oleh karena itu, bahwa seorang yang memang tidak mengetahui sesuatu, tidak memahami sesuatu dalam urusan-urusan dunianya, ataupun apalagi urusan agamanya, hendaklah dia bertanya kepada orang yang berilmu. Karena pertanyaan salah satu dari pintu-pintu ilmu. Pertanyaan adalah salah satu dari pintu-pintu ilmu yang dengannya seorang mendapatkan ilmu. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada ibu. Beliau mengulanginya sampai 3 kali karena ibu dalam mengandungnya, dalam merawatnya, dia adalah seorang wanita yang lemah. Seorang wanita yang lemah yang telah mengorbankan berbagai macam apa yang dimilikinya dalam rangka menjaga dan memelihara, mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Oleh karena itu sudah seyogyanya Nabi alaihi salatu wasallam beri wasiat tentang ibu sampai 3 kali. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bahwa hubungan kekerabatan itu bertingkat-tingkat. Tidak mesti perlakuan kita kepada salah seorang kerabat kita sama dengan yang lainnya. Dari kaum kerabat yang sama. Nah, di dalam hadis ini, Nabi alaihi salatu wasalam memberikan isyarat tentang ini. Pertama yang beliau perintahkan untuk berbuat baik adalah ibu. Sampai 3 kali. Kemudian yang kedua adalah ayah. Padahal kedua-duanya adalah orang tua. Dari sang anak. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan, thumma adnaka adnaka. Kemudian orang yang yaitu kerabatmu, yang terdekat denganmu, yang terdekat denganmu. Karena dalam kekerabatan, dalam hubungan kekeluargaan, hubungan antara seorang dan kerabat itu berbeda-beda. Ada yang sangat dekat hubungannya dengan seseorang, ada yang agak jauh hubungannya, hubungan kekerabatannya dengan orang tersebut. Maka dari itu kita diperintahkan untuk mengetahui hubungan kerabat kita dengan seorang, agar kita pun memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang semestinya kita lakukan terhadap mereka. Dan kita berikan hak-hak mereka di dalam menyambung rahim dan di dalam berbuat baik dengan mereka. Jadi hubungan kekerabatan itu bertingkat-tingkat. Ada kerabat yang sangat dekat dengan kita dari sisi nasab, dari sisi hubungan rahim, dan ada kekerabatan atau kaum kerabat yang agak jauh dari seseorang. Dilihat dari hubungan kekerabatannya. Kemudian juga hadis ini tentu setelah seorang mengetahui hubungan kekerabatannya, jauh dekatnya hubungan kekerabatan seorang, ini akan memberikan pengertian bahwa haknya pun berbeda-beda. Kaum kerabat yang sangat dekat dengan kita, tentu hak mereka tidak sama dengan kaum kerabat yang agak jauh hubungannya dengan kita. Tidak sama. Ini agar kita mengetahuinya. Sehingga kita dalam memberikan hak mereka sesuai dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ulama menyebutkan tentang masalah ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebut untuk berbuat baik pada ibu tiga kali. Ya, beliau berulang-ulang tiga kali, sebanyak tiga kali. Dan kepada ayah beliau hanya menyebut satu kali. Maka para ulama memberikan contoh tentang hak ibu. Misalnya, seseorang, dia mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Tetapi dia hanya mampu untuk memberi nafkah kepada satu orang dari kedua orang tuanya. Dia hanya memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah hanya kepada satu orang dari kedua orang tuanya. Maka siapa yang didahulukan? Para ulama menyebutkan, dia mendahulukan pemberian nafkah itu kepada ibunya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tiga kali tentang ibu. Baru kemudian apabila dia diberi kelonggaran dan mencukupi untuk memberi nafkah kepada dua orang, baru kemudian dia berikan kepada ayahnya. Jadi yang pertama kali adalah kepada ibu. Jika memang betul-betul dia tidak mampu memberi nafkah kecuali hanya kepada satu orang dari kedua orang tuanya, maka ibunya yang didahulukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfun, thumma raghima anfun, raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu, man adraka abawayhi 'indal kibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannata." Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Raghima anfu." Raghima anfu ini satu istilah dalam bahasa Arab yang makna secara bahasanya adalah hidung seseorang itu diletakkan di debu. Ini menunjukkan kehinaan. Ya. Menunjukkan kehinaan. Maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa terhina seseorang. Terhina seseorang. Terhina seseorang. Yang mana dia menjumpai kedua orang tuanya dalam keadaan berusia lanjut. Atau salah seorang dari keduanya. Atau kedua-duanya. Tetapi dia tidak masuk surga. Tetapi dia tidak masuk surga. Artinya bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan kepada kita tentang berbakti kepada kedua orang tua. Atau kepada salah satu di antaranya. Kalau memang seorang tidak bertemu dengan salah satu dari orang tuanya. Bahwa berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada mereka, apalagi di saat mereka telah menginjak usia lanjut, ini merupakan salah satu dari peluang-peluang untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Jadi berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada mereka, apalagi di saat mereka telah dalam keadaan usia lanjut, merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Makanya orang yang menyia-nyiakan kesempatan ini, kesempatan untuk berbakti kepada ayahnya, untuk berbakti kepada ibunya, atau untuk berbakti kepada salah seorang di antara keduanya, kalau dia menyia-nyiakannya, maka ini sebuah kerugian. Kerugian yang besar. Kerugian yang besar. Karena peluang masuk surga yang telah diberikan oleh Allah kepadanya dengan keberadaan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya telah disia-siakan oleh orang tersebut. Maka merupakan peringatan bagi manusia, peringatan bagi anak Adam yang masih memiliki kedua orang tuanya. Hendaklah dia berbakti kepada mereka. Berbuat baik pada mereka. Apalagi di saat mereka dalam keadaan telah tua. Dalam keadaan lemah. Maka sudah seyogianya merupakan kewajiban bagi seorang anak untuk berbakti kepada keduanya. Karena surga Allah subhanahu wa ta'ala, di antara orang-orang yang memasukinya adalah orang-orang yang berbuat baik, yang beriman dan berbuat baik. Dan salah satu kebaikan yang utama yang dengannya menyebabkan seorang masuk ke dalam surga Allah adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, orang yang menyia-nyiakan peluang, kesempatan yang ada padanya, ini berarti orang yang merugi. Orang yang celaka. Ketika dia menyia-nyiakan kesempatan yang ada padanya. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama tentang pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan kewajiban bagi seorang anak dalam semua kondisi. Baik kedua orang tua masih dalam keadaan muda, belum terlalu tua, ataupun kedua orang tua yang telah lanjut usia, maka kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada keduanya adalah sesuatu yang digariskan oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, bahwa kedua orang tua di saat mereka dalam keadaan tua, tentu mereka dalam keadaan lemah. Maka dari itu hajat mereka, kebutuhan mereka kepada sang anak sangat terasa oleh mereka. Walaupun kadang-kadang ada orang tua yang tidak sampai mengungkapkan hajatnya kepada anaknya. Tetapi yang jelas sebagai seorang tua, apalagi di saat mereka dalam keadaan lemah, tentu mereka membutuhkan bantuan dari anak mereka. Uluran tangan kasih sayang dari anak mereka. Sebagaimana mereka telah mengorbankan segala sesuatu demi anak mereka di saat anaknya masih kecil, sampai tumbuh besar dan menjadi manusia yang bermanfaat. Itu semua penuh pengorbanan dari orang tuanya. Maka itulah saatnya yang terbaik bagi anak di saat orang tua dalam keadaan usia lanjut, untuk dia, kalaupun tidak bisa dikatakan membalas orang tuanya, tetapi paling tidak dia memberikan perhatian yang besar kepada mereka, memberikan kasih sayangnya kepada mereka, sebagaimana mereka telah melakukan hal tersebut kepada dia di saat usianya masih kecil. Maka betul salah satu di antara ajaran yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, khususnya kepada umat ini, adalah tuntunan untuk berbuat baik, untuk berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik pada kita. Ini tuntunan agama kita. Al-Quranul Karim penuh dengan ajaran-ajaran itu. Al-Quranul Karim penuh dengan perintah-perintah Allah. Untuk berbuat baik pada orang yang pernah berbuat baik. Bahkan, saking indahnya agama kita, Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek pada kita. Kalaupun ada seorang berbuat jelek, kita diperintahkan oleh agama kita untuk membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Nah, apalagi dengan orang yang pernah berbuat baik kepada kita, bahkan seluruh umurnya di dalam kehidupannya adalah untuk kebaikan kita, yaitu orang tua. Maka sudah seyogianya bagi seorang anak untuk memberikan segala yang dimilikinya kepada orang tuanya. Apalagi di saat dia, orang tuanya telah mencapai usia lanjut. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Tiada balasan bagi suatu kebaikan kecuali kebaikan. Ini ajaran Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah pun memerintahkan dalam Al-Quranul Karim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik untukmu. Maka alangkah indahnya Islam. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diberi hidayah untuk memeluk agama Allah ini. Semoga kita istiqomah di atas agama yang penuh keindahan ini. Salah satu keindahannya adalah kebaikan dibalas dengan kebaikan. Bahkan seorang berbuat jelek, balaslah dengan perbuatan yang baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, contohnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah surat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengingatkan beliau akan nikmat Allah kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nikmat Allah yang demikian besarnya yang dianugerahkan kepada beliau. Allah mengingatkan kepada beliau dalam firman-Nya, "Alam yajidika yatiman fa'awa?" Bukankah Allah jumpai engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian Allah melindungimu? Wawajadaka dolan fahada. Dan Allah menjumpai engkau dalam keadaan bingung. Lalu dia memberi petunjuk kepadamu. Wawajadaka a'ilan fa'aghna. Dan dia menjumpaimu dalam keadaan miskin. Kemudian dia memberikan kecukupan kepadamu. Ini adalah merupakan teguran-teguran. Ya. Kepada dari Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu adalah untuk mengingatkan kita apabila atau ketika seorang dalam keadaan nikmat, dalam keadaan yang cukup, dalam keadaan apa saja dari nikmat Allah yang ada padanya, coba mengingat masa lalu, mengingat masa ketika dia belum menjadi seperti itu. Sehingga dengan demikian akan mendorong seseorang untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jalla telah menyebutkan dalam ayat yang saya bawakan tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Kita diperintahkan berbuat baik, untuk berterima kasih, untuk bersyukur. Walaupun seorang tidak memintanya, karena keikhlasan itu tidak memerlukan permintaan, ucapan terima kasih. Seorang yang ikhlas, dia tidak mengharapkan balasan, dan dia tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Meskipun dalam adab yang diajarkan oleh Islam adalah apabila seorang diperlakukan baik, maka hendaknya dia mengucapkan jazakallah khairan, atau dia mengucapkan terima kasih. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Kaum muslimin Dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menjelaskan atau memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang muslim seyogyanya dia memperhatikan kaum lemah. Entah dari segi ekonomi ataupun dari segi usia dan umur. Orang-orang itu lemah, maka kita wajib dan mempunyai kewajiban untuk memperhatikan mereka. Untuk menyantuni mereka. Untuk memberikan belas kasihan kepada mereka. Atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di balik dari perbuatan baik kepada kedua orang tua adalah uquq al-walidain, adalah durhaka kepadanya. Nah, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya terancam api neraka. Terancam akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Islam mengharamkan uququl walidain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Tahukah kalian aku beritahukan dosa apakah yang paling besar? Lalu beliau menyebutkan al-isyraku billah wa uququl walidain, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah dosa-dosa besar. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Janganlah berbuat syirik kepada Allah. Karena orang yang berbuat syirik kepada Allah dan tidak bertobat sampai matinya tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula, janganlah seorang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya yang telah berbuat baik kepadanya, yang telah berbuat atau mengorbankan segala yang mereka miliki demi anak mereka. Maka sudah seyogyanya seorang membalas satu kebaikan dan kebaikan, dan bukan sebaliknya, membalas kebaikan orang tuanya dan kedurhakaan, tidak. Dan orang yang selalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya, pasti dia akan tenang dalam hidupnya, dan dia akan diberkahi harta bendanya, diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu amal kebaikan yang amat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna rajulan qala ya Rasulullah," bahwasanya ada seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innali qarabatan asiluhum wa yaqta'un." Sesungguhnya aku ini memiliki kerabat. Aku memiliki kaum kerabat. "Asiluhum wa yaqta'uni." Aku senantiasa menyambung hubungan dengan mereka, tetapi mereka selalu memutus hubungan tersebut denganku. "Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya." Aku selalu berbuat baik pada mereka, tetapi mereka senantiasa berbuat buruk kepadaku. "Wa ahlumu annuhum wa yajhaluna alayya." Aku demikian berbuat baik pada mereka, tetapi mereka selalu berbuat yang jelek terhadapku. Aku berbuat baik, mereka berbuat jelek. Faqal, mendengar keluhan orang tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in kunta kama qulta." Seandainya kamu benar-benar dalam keadaan seperti yang kamu ucapkan, seperti yang kamu katakan, "Faka'annahum faka'annama tusiffuhumul malla wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Apabila apa yang kau katakan ini benar, ya, maka mereka ibarat orang yang diberi makan dan pasir yang panas. Diberi makan dan pasir yang panas. Dan akan tetap ada penolong atau pertolongan dari Allah untukmu terhadap mereka. Selama engkau selalu berbuat demikian, akan tetap ada pertolongan dan penolong dari Allah Azza wa Jalla atasmu jika engkau tetap dalam keadaan atau tetap melakukan hal tersebut. Ya, ini menunjukkan keutamaan orang yang selalu menjaga silaturahim. Padahal dia ketika dia berbuat baik pada kerabatnya, mereka selalu memutusnya. Mereka selalu berbuat jelek padanya. Tapi dia tetap berbuat baik. Makanya dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, jika apa yang kau katakan ini benar, seperti pada apa yang kau gambarkan, yang kau ceritakan, maka mereka itu ibarat orang yang dimasukkan dalam mulutnya, yaitu pasir yang panas. Ini sekaligus menggambarkan tentang dosa orang yang berbuat jelek kepada kerabat yang selalu berbuat baik padanya, tapi dibalas dengan keburukan. Ini terancam. Terancam oleh azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis-hadis yang kita bahas tadi, ini menunjukkan bahwa memang Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umat untuk mengetahui, mengakui dan mensyukuri kebaikan yang diperlakukan terhadapnya. Kalau saja seorang berbuat baik kepada binatang, ya, seorang mempunyai seekor binatang apa saja, kucing atau anjing, yang dia selalu berbuat baik dan memberi makan, memperhatikannya, ya, maka kita akan jumpai bahwa binatang yang diperlakukan dengan baik oleh orang ini juga akan berbuat baik padanya. Dia cinta kepada tuannya. Kalau dia seekor anjing, dia menjaga rumah tuannya atau kebun tuannya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah memberikan naluri kepada sebagian binatang untuk membalas, untuk setia kepada suatu kebaikan, kepada suatu kebaikan dilakukan oleh tuannya. Nah, kalau saja binatang demikian keadaannya, nah, alangkah buruknya manusia yang diperlakukan dengan baik tetapi kemudian dibalas dengan keburukan, dicela, dikata-katai, dicaci maki, orang berbuat baik padanya dibenci, subhanallah. Dan itu ada manusia seperti itu, manusia semacam itu ada. Na'udzubillah min dalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kita dengar yang terakhir banyak memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya bahwa pada prinsipnya ketika hubungan seseorang dengan kerabatnya terjadi, bahwasanya hubungan tersebut harus didasari atas kebaikan. Jadi asal dari hubungan kekerabatan seorang dan seorang dan yang lainnya, ya, dan kerabat yang lainnya, itu dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat. Ya. Jadi al-aslu fil mu'amalah ma'al akriba adalah al-ihsanu ilaihim. So, pada dasarnya, pada prinsipnya, bermuamalah dengan kerabat itu adalah berbuat baik dengan berbuat baik kepada mereka. Dan menyambung hubungan dengan mereka dan bersabar atas cobaan dari kerabat. Karena ada di antara kerabat juga yang merupakan ujian bagi kerabatnya. Tapi kita diperintahkan untuk sabar. Diperintahkan untuk menerima dan penuh kesabaran atas cobaan yang diterima dari kerabat tersebut. Dan juga pada dasarnya dalam hubungan kekerabatan, seseorang harus pandai di dalam memaklumi perlakuan kerabat terhadapnya. Yakni bahwa kadang-kadang ada kerabat yang dia diperlakukan dengan baik, tetapi dia tidak pernah membalas kebaikan itu. Atau perlakuannya jelek. Nah, ini satu ujian. Kita diperintahkan untuk bersabar, untuk menahan diri dari membalas keburukan itu. Ya. Justru kita diperintahkan agar tetap berbuat baik dan menghubungi atau menyambung kerabat tersebut. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah memerintahkan kita untuk menolak satu keburukan dengan berbuat baik. Idfa billati ahsan. Faidha alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Ya. Jadi tolaklah yang suatu keburukan dengan kamu berbuat yang terbaik. Niscaya orang yang ada hubungan, yang ada permusuhan denganmu, dia akan menjadi teman yang dekat. Karena apa? Karena perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut kepada yang berbuat jelek itu. Dibalas dengan kebaikan. Bahkan dibalas dengan yang terbaik. Maka yang tadinya ada permusuhan akan menjadi dua orang yang bersahabat. Persahabatan yang tidak sekedar persahabatan biasa, tetapi persahabatan yang penuh keakraban. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Fussilat ayat yang ke-34. Surat Fussilat ayat yang ke-34. Idfa billati ya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Tolaklah suatu perbuatan buruk dan kamu berbuat yang terbaik. Niscaya orang yang tadinya ada permusuhan denganmu akan menjadi teman yang dekat. Kemudian juga ketika seorang berbuat baik terhadap suatu perbuatan buruk yang diperlakukan kepadanya, ini menunjukkan bahwa dia tetap menjaga ketaatannya kepada Allah. Dia tetap taat pada Allah. Walaupun orang itu berbuat buruk, dia tidak mau melakukan keburukan itu. Tapi dia tetap berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Makanya disebutkan dalam sebuah ungkapan, ma'aqabta man asallaha fika bimithli antuti Allah fi. Ya. Yang artinya bahwa ma'aqabta man asallaha fika, engkau tidak memberi sanksi kepada orang yang durhaka kepadamu, ya, orang yang durhaka kepada Allah terhadap hakmu, engkau tidak beri sanksi kepadanya yang sama dengan engkau tetap taat kepada Allah dalam memberikan hak orang itu. Artinya, kalaupun seorang dia berbuat jelek padamu, ya, yang itu merupakan satu perbuatan dosa, tetapi hendaklah engkau tidak usah membalas kejelekan itu. Tapi justru engkau tetap melakukan kebaikan untuknya, yang ini berarti engkau telah melakukan satu ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla terhadap orang tersebut. Atau dalam mensikapi orang tersebut. Dalam mensikapi orang tersebut. Kemudian orang yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang yang selalu mengerjakan perintah Allah, ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga ini ambil dari hadis ini bahwa memutus hubungan rahim itu ada semacam azab yang terasa di dunia ini. Orang memutus rahimnya ada semacam, atau orang yang berbuat buruk pada kerabatnya, itu dia akan merasa sesuatu dalam dirinya. Ya. Dia akan merasakan sesuatu dalam dirinya. Dia tersiksa dalam dirinya. Walaupun kelihatannya tidak. Tapi ada semacam perasaan tersiksa dalam diri orang yang berbuat buruk terhadap kaum kerabatnya. Itu di dunia. Adapun di akhirat, terancam oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika seorang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, apalagi kerabatnya, hendaklah dia dalam hal tersebut selalu berupaya untuk ikhlas dalam berbuat baik. Ketika seorang berbuat baik pada kerabatnya, menjalin hubungan dengan mereka, hendaklah dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan mengharapkan sesuatu dari mereka. Ya, jangan mengharapkan sesuatu dari mereka. Tapi penuhilah perbuatan baik yang dilakukan terhadap kerabatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula perbuatan baik seorang kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Janganlah dia berharap sesuatu dari perbuatan tersebut. Ya. Walaupun kadang-kadang mereka berbuat jelek, tapi tetap lakukan kebaikan itu. Ya. Ini menunjukkan keikhlasannya. Dan Allah akan menolong dan memberikan atau mengganjarnya dengan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Shalal Iman dan para pemirsa TV Roja, dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami akhiri pembahasan ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas bahasan kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di layanan lain telepon 0218236543. Atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah, kita akan coba menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Di nomor layanan lain telepon 0218236543. Baik, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf sebelumnya, mohon dikecilkan volume radio atau televisinya. Baik, dengan siapa atau dari mana? Dari hamba Allah. Baik, silakan pertanyaannya langsung. Ustaz, di luar tema tidak apa? Iya, silakan disampaikan. Ini Ustaz, saya punya ada seseorang menikah dengan dua orang saksi, dua pengantin, satu orang Ustaz. Nah, terjadilah pernikahan, apa pernikahan itu sah. Terus yang kedua, dan setelah pernikahan berlangsung, si pengantin laki-laki itu berbicara pada pengantin perempuan, kamu kalau saya tidak doakan, kamu tidak mau, tidak akan mau dengan saya. Dan yang ketiga, ternyata laki-laki itu pemahamannya, dia berpemahaman bahwa dia tuh sudah punya tingkatan tinggi, jadi tidak perlu sholat. Jadi itu membuat si perempuan itu bingung, bingung, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan ini pernikahan ini sah atau tidak. Baik, mohon diulangi untuk pertanyaan 1 dan 2 tadi. Yang pertama, ada sebuah pernikahan, dua orang saksi, satu orang ustadz dan dua pengantin. Terjadi pernikahan. Setelah itu, apa pernikahan itu sah? Yang kedua, laki-laki itu berbicara, kamu kalau tidak saya doakan, kamu tidak akan mau dengan saya. Dan yang ketiga, ternyata laki-laki itu punya pemahaman bahwa dia itu tidak perlu sholat karena sudah punya tingkatan atau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan misalnya terjadi perceraian, apakah ada talak? Dan itu sebenarnya membuat orang ini jadi bingung, apa sih ini sebenarnya? Mohon jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, dua orang saksi apakah dari pihak wali wanita? Bukan, dari pihak laki-laki semuanya. Dari pihak wanita hanya satu orang wanita. Dua orang saksi itu dari pihak laki-laki. Satu ustaz dan dua pengantin. Laki dan perempuan. Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namzat, mohon sebagai nasihat. Senang. Baik, tentang pertanyaan ini, yang pertama, apabila seorang menikah dan di situ tidak ada walinya atau tidak disetujui oleh walinya, maka pernikahannya tidak sah menurut jumhur ulama. Apa yang ditanyakan tadi, yang hadir hanya dua orang pengantin, dua orang saksi, dan seorang ustaz. Ya. Terjadi pernikahan. Berarti di sini, dari pertanyaan tersebut tidak ada walinya. Tidak ada wali dari wanita tersebut. Ya, berarti wanita ini menikahi atau menikah tanpa wali. Dan mayoritas ulama menggugurkan atau mengatakan tidak sah nikah tanpa wali. Yang kedua, perkataan orang tersebut, kalau kamu tidak saya doakan, maka kamu tidak akan mau kepada aku. Ini perkataan kita melihat pada pertanyaan berikutnya. Yaitu, orang ini tidak sholat. Karena menganggap dirinya telah mencapai suatu derajat tertentu. Dan ini adalah kesesatan yang nyata, tidak diragukan sama sekali. Orang-orang seperti ini yang menganggap diri mereka, bahwa mereka berada pada satu makom tertentu, derajat tertentu, sehingga mereka tidak perlu sholat, ini adalah merupakan kesesatan yang luar biasa. Karena Rasulullah SAW, manusia yang termulia, orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi yang terakhir, beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi seakan-akan orang ini mengatakan, aku lebih dari Rasulullah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di malam hari, tahajud, ini selain sholat wajib, sampai kaki beliau bengkak, telapaknya terpecah-pecah, karena berdiri, ruku dan sujud pada Allah Ta'ala, lalu orang ini mengatakan bahwa dia telah sampai pada makom tertentu, sudah terbebas darinya kewajiban sholat, maka ini adalah sebuah kekufuran. Ya, sebuah kekufuran. Dikisahkan oleh sebagian ulama, pernah suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, ya, yang beliau dianggap sebagai wali, dan beliau memang wali di antara wali-wali Allah, karena beliau orang yang taat pada Allah, beriman kepada Allah, ya. Ketika suatu saat ada yang datang kepada beliau di malam hari, ibarat sebuah cahaya, lalu mengatakan kepadanya, ya, kepada Syekh Abdul Qadir, bahwa engkau aku bebaskan. Suara itu atau orang tersebut yang menampakkan dirinya, dia mengatakan bahwa dia itu adalah Allah Ta'ala. Lalu dia berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa engkau saya bebaskan dari ibadah, yakni dari sholat. Maka dengan spontan, di saat itu juga, Syekh Abdul Qadir rahimahullah mengatakan pada orang yang menampakkan dirinya itu, dan seakan-akan ada cahaya dari dalam dirinya, mengatakan, ikhsa, ya al-la'in, jadi celaka engkau, wahai orang yang terlaknat, engkau adalah iblis. Engkau adalah iblis. Maka ditanya oleh orang yang mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir, engkau telah terbebas dari syariat Allah. Kata orang itu, dari mana kamu tahu bahwa aku ini adalah iblis? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, karena orang termulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbebas dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana engkau bebaskan dari ibadah yang engkau ada iblis? Jadi ini menunjukkan bahwa kalau seorang berilmu, dia akan mengetahui kesesatan orang yang mendakwakan hal-hal yang luar biasa. Ya. Ada orang mengatakan bahwa dia terbebas dari sholat lima waktu, dia terbebas dari puasa, dia terbebas dari zakat dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Padahal tidak ada di antara umat Rasulullah SAW, bahkan Nabi SAW, tidak pernah mengatakan demikian. Aku terbebas dari sholat karena Allah telah menjamin aku surga. Dan beliau adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi meskipun demikian, beliau tidak mengatakan bahwa beliau adalah orang yang terlepas dari beban, dari syariat yang Allah berikan, yang Allah wajibkan pada beliau. Demikian pula para sahabat yang mulia sesudah beliau. Al-Khulafa'ur Rasyidun, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, dan sahabat-sahabat yang lainnya, tidak pernah di antara mereka mengatakan kami terbebas dari ibadah. Maka apa yang Anda dengar dari atau yang didengar oleh wanita tersebut dari orang yang telah menikahinya dan tanpa wali, ini adalah sebuah kesesatan. Maka dia wajib untuk minta diceraikan dan tidak boleh melanjutkan pernikahannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan, serta nasihat yang diberikan pula untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang menyimaknya. Masih di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Kita akan sapa pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana? Dengan hamba Allah di Surabaya. Silakan Ibu di Surabaya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, suami saya ini sedari kecil diasuh oleh istilahnya kakak oleh abahnya, jadi budenya, dari umur habis lahir. Jadi sampai sudah menikah dengan saya. Selama ini saya sudah berusaha untuk mendekatkan suami saya dengan ibunya, tapi suami saya masih bilang kalau ibunya ini tidak bisa diajak untuk mengenal sunnah karena masih menggunakan jimat-jimat seperti itu. Dan kebetulan juga orang tua suami saya ini jauh di luar pulau. Saya mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana cara menasehati suami saya agar bisa berbakti kepada ibunya, karena ibunya ini juga sudah tua, seorang diri, ngasuh cucu-cucu dari kakak-kakaknya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Fadhil Ustadz. Baik, mungkin seorang ya dalam kasus seperti ini, yang pertama bahwa suami dari ibu yang bertanya ini kelihatannya seorang yang mungkin jauh dari pengetahuan agama, ya jauh dari pengetahuan agama, sehingga ya perlu juga diberikan ilmu berupa dalil baik dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa seorang anak, bagaimanapun orang tuanya, bahkan seandainya orang tuanya adalah seorang yang musyrik, yang tidak beriman pada Allah, itu seorang anak tetap diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, bersahabat yang baik dengan orang tuanya. Ya. Apalagi kalau orang tuanya adalah seorang yang muslimah, ya mungkin ada kesalahan-kesalahan dia, karena kejahilannya, karena ketidaktahuan ibunya, maka sudah seyogyanya untuk dinasihati suami tersebut dengan dalil, ya. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ketika Allah menyebutkan bahwa wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tuamu berupaya keras untuk engkau mengatakan tentang aku sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Tetapi kata Allah Ta'ala, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan gaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Ya, oleh karena itu, bagaimanapun, ya mungkin dengan anaknya ini mendekatkan dirinya atau mendekati ibunya, datang kepada ibunya, silaturahmi kepada ibunya, ya mungkin dia mendapat hidayah. Kita tidak tahu. Hidayah itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan mungkin anak ini sebagai sebab ketika dia datang bertemu dengan ibunya, kemudian mungkin dia berbuat baik pada ibunya, dia menyapa ibunya, dia berbelas kasihan dengan ibunya, bisa jadi menjadi sebab orang tua tersebut atau sang ibu tersebut mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sikap membiarkan, ya, dan alasan-alasan yang disebutkan tadi, saya khawatir ini termasuk sebuah kedurhakaan kepada orang tuanya, kepada ibu, kepada ibunya. Maka sebagai seorang istri yang baik, penanya bisa berupaya, ya, sedapat mungkin mengajak suami untuk pergi ke daerah tersebut, tempat ibunya, meminta ridho ibunya, walaupun dia itu orang yang bukan orang yang ngerti agama, orang yang masih jauh dari tuntunan Islam yang benar, tetapi pendekatan-pendekatan itu, ya, di samping kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, bisa jadi, atau bisa menjadi salah satu sebab sang ibu tadi mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, kemudian dia bertobat, kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan kebaikan dan amal-amal soleh. Maka tidak boleh seorang berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Allah memberikan hidayah. Ya. Tapi kita diwajibkan untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita, apalagi ibu. Ya. Maka saya anjurkan dalam hal ini, istri untuk mengajak suami, ya, ayo kita pergi bersilaturahmi, bertemu dengan ibu, minta doanya, minta ridhonya, ya, kemudian berbuat baik kepadanya, mudah-mudahan dia mendapat hidayah dan pertanyaan dengan hal tersebut, ya, dengan perbuatan tersebut. Ini mungkin dapat saya sampaikan, wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat yang kita akan coba bacakan dari beberapa pertanyaan yang telah masuk, satu di antaranya. Ustaz, ketika anak dari kecil hingga dewasa tidak dididik agama oleh ayahnya, ayahnya pun berakhlak jelek, sering marah, memukul, bahkan hingga berniat mengusir anak istri. Hingga anak pun dewasa dan anak melakukan hal yang sama kepada anaknya. Anak tersebut melakukan hal yang sama kepada ayahnya. Dan setelah orang tua meninggal, baru mengerti itu adalah perbuatan yang durhaka. Apa yang harus dilakukan anak untuk menebus dosanya? Dan apakah orang tua tidak berdosa atas anaknya tersebut? Jazakumullah khairan. Baik, tentang pertanyaan ini, ya, yang pertama bahwa dari apa yang ditanyakan menunjukkan atau memberikan isyarat bahwa orang tua, sang ayah tadi yang berbuat demikian pada anaknya, bisa jadi dialah seorang yang tidak paham tentang tuntunan dan ajaran Islam, bagaimana kewajiban orang tua kepada anaknya, sehingga dia tidak menggubris anaknya. Membiarkan anaknya, bahkan mengusir anaknya, bersikap keras pada anaknya karena faktor kejahilan terhadap tuntunan Islam, bagaimana seorang terhadap anaknya, terhadap istrinya, yakni dalam mendidik, dalam bermuamalah, ya, dalam berbuat baik terhadap istri dan anak-anaknya. Jadi faktor kejahilan. Atau yang kedua, mungkin orang tuanya, ayahnya juga, selain dari ketidaktahuannya terhadap agama, dia adalah orang yang punya masalah. Ya. Mempunyai masalah. Problem-problema mungkin di luar rumah. Di luar rumah tangganya. Sehingga rumah tangga sebagai pelampiasan. Karena kadang-kadang demikian. Seorang mempunyai masalah di luar. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu di luar. Dibawa ke dalam rumah. Yang menjadi korban adalah istri dan anak-anaknya. Dan ini perilaku dan perbuatan yang jelas adalah jelek, bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa seyogyanya anak pun ketika orang tua berbuat demikian, ya, dia tidak membalas orang tuanya dengan berbuat jelek. Tapi semua ini sudah berlalu. Yang ditanyakan ini sudah berlalu. Maka yang perlu dilakukan oleh sang anak adalah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas perbuatannya terhadap ayahnya. Bertobat. Minta ampun. Allah Maha Penerima Tobat dari hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, dia mendoakan ayahnya. Bagaimanapun, selama ayahnya seorang Muslim, ya, dia mati dalam Islam. Walaupun ada perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukannya, ada hak-hak anak yang tidak diberikan olehnya, tetapi kewajiban anak tetap mendoakan orang tuanya. Doakan untuk orang tuanya, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya. Ya. Minta pada Allah Azza wa Jalla, siang dan malam, mohon pada Allah. Kemudian juga bisa, ya, dengan dia memperbanyak istighfar untuk ayahnya. Ya, mohon ampun pada Allah, agar Allah mengampuni orang tuanya. Dan satu hal lain, dengan dia bersedekah, niatnya adalah sedekahnya tersebut tersampaikan kepada ayahnya atau untuk ayahnya yang telah meninggal. Maka mudah-mudahan dengan demikian, ya, Allah mengampuni ayahnya dan juga mengampuni dosanya sang anak yang pernah berbuat jelek pada ayahnya. Semoga Allah mengampuni kedua-duanya. Dan kemudian yang terakhir, ambillah pelajaran dari kejadian-kejadian masa lalu. Dari kejadian penanya dengan ayahnya. Ya, ambil pelajaran. Untuk kemudian kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Jangan sampai terulang kasus yang sama. Tapi hendaklah kita mendidik anak-anak kita, ya, dengan baik, dengan akhlak yang mulia, dan akidah yang benar, dan ibadah yang benar, agar mereka menjadi salah satu dari amal-amal kebaikan yang akan bermanfaat bagi orang tuanya di saat mereka telah meninggalkan dunia ini. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam, istifadah maupun pesan untuk menutup kajian kita di kesempatan ini. Fadhal Ustaz. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar dan pemirsa radio dan TV Iman serta TV Roja dimanapun Anda berada, bahwasanya kita memerlukan dan sangat membutuhkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, di dalam dunia pendidikan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkungan kita. Dan pedoman telah ada, yaitu Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perilaku dan akhlak yang mulia dari para salaf pendahulu kita, bagaimana mereka terhadap agama Allah, bagaimana mereka terhadap kedua orang tua mereka. Maka marilah kita terus mendalami ilmu, terus mempelajari ilmu-ilmu Islam yang pada hakikatnya dengan mempelajarinya kemudian kita menerapkan dalam kehidupan kita, dalam dunia pendidikan dan keluarga kita, maka kita berharap dengan pertolongan Allah, semoga kita akan melahirkan generasi-generasi yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, generasi yang bermanfaat bagi masyarakat, generasi yang bermanfaat bagi dunia ini, atau bagi makhluk hidup, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah senantiasa menugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Akhirnya aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum thumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sabi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.